Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد اخوانا في دين اعزكم الله ان شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab التوحيد. Pembahasan kita masih dalam bab al-khauf min asyriki, bab takut dari kesyirikan. Terakhir kita sampaikan penjelasan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam, wajanubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Ya. Telah kita jelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikenal sebagai imam rasul yang menegakkan tauhid dan memberantas kesyirikan, merasa khawatir terjatuh kepada kesyirikan, tentunya lebih-lebih kita, hendaklah kita lebih merasa khawatir lagi terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dan sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan al-Syekh rahimallahu ta'ala, ya, tidaklah yang merasa aman dari terjatuh kepada kesyirikan melainkan orang yang bodoh tentang kesyirikan, dan juga orang yang bodoh terhadap perkara yang bisa menyelamatkannya dari kesyirikan. Ya, orang yang merasa aman dari terjatuh kepada kesyirikan menunjukkan dia adalah orang yang tidak mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bodoh terhadap apa tujuan diutusnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, wa fil hadis, dan dalam hadis, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul askur, fasuila anhu faqala ariya. Nabi SAW mengatakan, perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Beliau ditanya tentang apa syirik yang kecil tersebut. Faqala ariya. Rasulullah mengatakan ariya, yaitu riya, perbuatan yang ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Syarah penjelasannya, أورد المصنف هذا الحديث مختصرا غير معزو. المصنف Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis ini secara ringkas, ya, dan tidak disebutkan nah periwayatannya, ya, siapa yang meriwayatkannya. Waqad rawa وقد رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي وهذا لفظ أحمد. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani dan juga Imam Baihaqi. Dan ini lafadznya Imam Ahmad. Hadasana Yunus qala hadasana Lais an Yazid yakni Ibni Had an Amr an Mahmud bin Labid. Ya, dari Mahmud bin Labid. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhwafa ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله. Para sahabat mengatakan, apa itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? قال الرياء. Rasul mengatakan syirik yang kecil itu adalah riya. Ya. Yeah. يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جَزَى النَّاسُ بِعَمَالِهِمْ اِذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ إِنْدَهُمْ جَزَاءً. Allah subhanahu wa ta'ala berkata pada hari kiamat, ketika membalas manusia sesuai dengan amalan-amalan mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya padanya di dunia. Ya. Dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Nah, ini menunjukkan bahwasannya manusia itu tidak bisa membalas amalan-amalan yang lainnya. Tidak bisa memberikan pahala kepada orang lain. Yeah. Kalau kita misalkan melaksanakan sholat, mengharapkan pujian dari si fulan. Si fulan yang kita harapkan memuji kita ini tidak bisa memberikan pahala kepada kita. Yeah. Sehingga kalau kita beramal di dunia itu untuk mengharapkan balasan atau pujian dari si fulan, maka di akhirat Allah katakan, silakan kalian pergi kepada orang-orang yang dahulu kalian berbuat riya di dunia. Ya, silakan minta balasan. Silakan minta pahala kepada mereka. Ya, dan lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan di sisi mereka. Ini sebagai bentuk penghinaan, celaan. Ya. Kepada orang yang di dunianya beramal untuk dipuji dan disanjung oleh manusia. Nah. Yeah. Di sini menunjukkan bahwasannya kesyirikan itu berbeda-beda. Yeah. Ada syirik yang besar, ada juga syirik yang kecil. Perbedaannya sangat jelas sekali bahwa syirik yang besar ini bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, dan menghapuskan semua amalan. Adapun syirik yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam dan tidak menghapuskan semua amalan. Hanya amalan yang dilakukan dalam keadaan syirik tersebut. Adapun amalan-amalan yang lain tidak terhapuskan dengan syirik yang kecil. Nah, syirik yang besar ini kekal dalam neraka. Adapun syirik yang kecil tidak kekal dalam neraka. Nah, dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan di antara syirik akbar dan syirik asghar. Ya. Sebagian lagi ada yang menambahkan dengan syirkul khafi, syirik yang samar. Ya. Walaupun sebenarnya syirik yang samar ini sebagian memasukkan ke dalam syirik yang kecil. Sehingga pembagiannya syirik besar atau syirik kecil. Nah, Qala Al-Mundhiri, berkata Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib, ومحمود ابن لبيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح له منه سمع أو سمع فيما أرى. محمود بن لبيد beliau melihat Nabi SAW. Walam yahsih lahu minhu sama' dan tidak sahih padanya mendengar dari Nabi SAW fima ara, terhadap apa yang aku pandang, kata Al-Mundhiri. Beliau melihat Nabi SAW tapi tidak mendengar dari Nabi SAW. Wadakara Ibnu Abi Hatim anna al-Bukhari qala lahu suhbah. Ibnu Abi Hatim menyebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Mahmud bin Labid lahu suhbah. Beliau termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rajahahu Ibnu Adil Bar wal Hafid. Dan yang dirojihkan, dikuatkan oleh Ibn Abdul Bar dan Al-Hafidh Ibn Hajar. Bahasanya beliau adalah sahabah, lahu suhbah. Nah, dimana kita ketahui bahwa sahabat itu man lakiya Nabiya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bih wa mata al-iman. Nah, sahabat yaitu orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini definisi sahabat. Setiap orang yang berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW dan meninggal dalam keadaan beriman. Nah, Abu Lahab, Abu Jahal berjumpa dengan Nabi SAW tapi tidak beriman, maka bukanlah sahabat. Nah, atau orang yang beriman, berjumpa dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, kemudian murtad, misalnya, maka dia bukanlah sahabat. Nah, sehingga sahabat ini merupakan kedudukan yang tinggi. Ya. Kenapa? Dikarenakan dia beriman kepada Nabi SAW, berjumpa dengan Nabi dan juga beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan iman. Wa qad rawahu Tabrani bi asanid jayyidah an Mahmud bin Labid an Rafi' bin Hudayz. Al-Imam Tabrani beliau meriwayatkan dengan sanad yang baik dari Mahmud bin Labid dari Rafi' bin Hudayz. Dan kesimpulannya, hadis yang kita bacakan ini hadis yang hasan li ghairihi. Hadis yang hasan dikarenakan ada syawahid, ada penguat-penguatnya insyaallah. Nah, mata Mahmud sana 96. Beliau meninggal dunia pada tahun ke-96 Hijriah. Wakilah sana 97. Ada juga yang mengatakan tahun ke-97 Hijriah. Walahu 99 sana. Beliau berusia 99 tahun. Qaluhu, ucapan Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkal asghar. Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan dari perkara yang aku khawatirkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Ya. Perkara yang paling Nabi SAW khawatirkan dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan yang kecil. Ya. Banyak perkara-perkara yang Rasulullah khawatirkan kepada umatnya. Di antara yang paling Rasulullah khawatirkan dari perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW adalah kesyirikan yang kecil. Nah, dan beberapa hadis Nabi SAW menyebutkan perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Di antaranya, wallahi mal faqru ahsha alaikum, walakin ahsha an tubsata alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikukum kama ahlakathum. Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan kepada kalian, akan tapi aku khawatir dibentangkan dunia kepada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba untuk mendapatkannya sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba untuk mendapatkannya, sehingga dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Ini di antara perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW. Dibentangkannya dunia. Kemudian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nah, dan di antara perkara-perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW, yang sangat dikhawatirkan menimpa kepada umatnya adalah kesyirikan yang kecil. Nah, hada min sabaqatihi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi. Ini di antara bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Wa rahmatihi wa ra'fatihi bihim. Sifat kasih sayang Nabi SAW dan juga lembutnya Nabi SAW kepada umatnya. Fala khaira illa dallahum alaih wa amarahum bihi. Maka tidaklah suatu kebaikan melainkan Nabi SAW bimbingkan kepada umatnya dan perintahkan kepada umatnya. Wala syarra illa bayyanahu lahum wa akhbarahum bihi wa nahahum anhu. Dan tidaklah suatu kejelekan melainkan Rasulullah menjelaskan kepada umatnya, memberitahukan kepada umatnya, dan melarang mereka dari perbuatan jelek tersebut. Nah, ini bentuk kasih sayang Nabi SAW menjelaskan semuanya. Perkara yang baik, semuanya dijelaskan. Dibimbingkan kepada umatnya. Dan diperintahkan umatnya untuk melakukan. Itu juga tidaklah perkara yang jelek, melainkan Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya, mengkhabarkan kepada mereka, dan melarang mereka. Sampai Rasulullah mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu ila jannah wa yuba'idu anin nar illa wa qad buyyina lakum. Tidaklah tersisa sesuatu apapun, perkara yang mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian semuanya. Perkara yang bisa mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka, Rasulullah telah menjelaskan semuanya sampai mengatakan tidak tersisa sedikit pun. Menunjukkan Islam ini telah sempurna. Nah, setiap kebaikan Nabi SAW beritahukan kepada umatnya dan perintahkan umatnya untuk melakukannya. Setiap kejelekan Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya dan melarang umatnya dari melakukan perkara tersebut. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu bisa menimpa kepada orang-orang yang soleh. Nah, sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkan askur. Sesungguhnya Yang paling aku khawatirkan dari perkara-perkara yang aku khawatirkan kepada kalian adalah kesyirikan yang kecil. Ya. Rasulullah merasa khawatir kepada sahabat-sahabatnya terjatuh kepada kesyirikan yang kecil. Ya. Dikarenakan kesyirikan yang kecil yaitu riya ini kadang-kadang menimpa orang-orang soleh. Nah, telah kita sebutkan hadis Nabi SAW tentang tiga orang yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat nanti. Nah, yaitu orang yang berjihad, kemudian juga orang yang membaca Al-Quran, menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Kemudian orang yang dermawan. Dan tiga orang ini ternyata niatannya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala melakukan amalan-amalan tersebut. Yang berjihad ingin disebut sebagai pemberani atau pahlawan. Yang membaca Al-Quran, yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, tujuannya ingin disebut sebagai qori, ingin disebut sebagai seorang alim, orang yang berilmu. Yeah. Yang menginfakkan hartanya ingin disebut sebagai seorang dermawan. Nah, padahal amalan-amalan yang mereka lakukan, amalan-amalan yang besar. Berjihad, ini amalan yang besar sekali. Begitupun membaca Al-Quran, menuntut ilmu, amalan sangat besar. Infak, ini juga amalan sangat besar. Tapi ketika niatnya bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, tapi mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang-orang tersebut dan dimasukkan ke dalam api jahanam. Nah, jika Nabi SAW mewanti-wanti bahwasanya kesyirikan yang semacam ini, syirik kecil yaitu riya, sesuatu yang sangat khawatirkan oleh Nabi SAW kepada umatnya. Nah, dan ini sekali lagi bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya. Ya. Rasulullah menjelaskan kepada mereka supaya berhati-hati jangan sampai terjatuh kepada kesyirikan tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam fi ma sahha anhu, sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW, ma ba'asallahu min nabiyyin illa kana haqqan alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum. Al-hadis. Nah, ini potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Rasulullah mengatakan, ma ba'asallahu min nabiyyin, tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi illa kana haqqan alaihi, melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya terhadap kebaikan yang dia ketahui. Ini suatu kewajiban kepada setiap nabi untuk membimbing umatnya, menunjukkan kepada umatnya perkara kebaikan yang dia ketahui. Nah, jika Nabi SAW tidaklah suatu kebaikan melainkan Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya dan hasung serta perintahkan umatnya untuk melakukannya. Dan tidaklah suatu kejelekan melainkan Rasulullah SAW menjelaskan kepada umatnya, memberitahu umatnya dan juga melarang mereka dari terjatuh kepada kejelekan tersebut. Wa idza kana syirkul asghar makhufan ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mari ilmihim wa kuwati imanihim, fakaifa la yakhafuhu wa ma fawqahu man huwa dunahum fil ilmi wal iman bimaratib. Maka apabila kesyirikan yang kecil dikhawatirkan terjatuh kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, padahal keilmuan mereka sempurna, keimanan mereka kuat, maka bagaimana orang yang keilmuan dan keimanannya jauh di bawah para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tidak merasa khawatir, tidak merasa takut terhadap kesyirikan tersebut atau perkara yang di atasnya. Lihat para sahabat saja yang keilmuannya luar biasa, keimanannya sangat kuat. Nah, keimanan para sahabat, keimanan yang sangat kuat sekali. Nah, bisa kita baca dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Ketika mereka melihat musuh yang banyak, bukan gentar. Tapi dikarenakan kuat keimanannya, justru menambah keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walamma ra'al mu'minun al-ahzab, qalu hada ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika kaum mukminin, para sahabat, melihat pasukan musuh yang bergolongan-golongan, ini pasukan Ahzab, nah pasukannya sangat besar, koalisi antara orang-orang musyrikin Arab, Quraisy dengan orang-orang Yahudi, nah untuk menyerang Madinah, pasukan sangat besar sekali. Dan ketika kaum mukminin, para sahabat melihat mereka, mereka mengatakan, inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan kepada kami. Benar apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah perkara tersebut menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan kuatnya keimanan yang ada pada mereka, tidak gentar melihat musuh yang banyak. Tapi ternyata Nabi SAW mengkhawatirkan kepada mereka terjatuh kepada kesyirikan yang kecil. Nah, padahal tadi kita sebutkan keimanan mereka itu kokoh, kuat. Keilmuan mereka pun sempurna. Nah, tapi Rasulullah SAW mengkhawatirkan kepada mereka terjatuh kepada kesyirikan yang kecil ini. Tentunya lebih-lebih kita yang keilmuan dan keimanan kita jauh dibandingkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sangat kurang sekali keilmuan kita, sangat kurang sekali keimanan kita dibandingkan para sahabat. Harusnya kita lebih takut lagi terjatuh kepada kesyirikan yang kecil tersebut atau perkara-perkara yang di atasnya. Nah, khususan idza arafa anna aktsara ulama'il amsar yaum la ya'rifuna min at-tauhid illa ma aqarra bihil musyrikun. Lebih khusus lagi apabila urifa, diketahui bahwasannya kebanyakan para ulama kota-kota besar sekarang ini yang dianggap sebagai ulama, mereka tidak mengetahui tauhid kecuali apa yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik saja. Demikian banyak di antara orang-orang yang dijadikan sebagai ulama, mereka mengetahui tauhid itu hanya sebatas apa yang ditetapkan oleh orang-orang musyrik. Tauhid itu cukup meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberikan rezeki. Wa ma arafu makna ilahiyah, mereka tidak mengetahui makna ilahiyah. Apa sebenarnya makna ilahiyah? Banyak yang diulamakan sekarang ini seperti itu keadaannya. Nah, cukup meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, Allah yang memberi rezeki, dinyatakan sebagai orang yang bertauhid. Padahal sebenarnya tidak cukup keyakinan seperti itu saja. Tapi yang paling utama, dari keyakinan-keyakinan tersebut adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Walaupun dia meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur, pemberi rezeki, kalau tidak beribadah hanya kepada Allah saja, belum dinyatakan sebagai muwahid. Belum dinyatakan sebagai seorang muslim. Dikatakan ini keyakinan yang diyakini oleh orang-orang musyrikin ketika itu. Nah, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pengatur alam raya, Allah sebagai pemberi rezeki. Tapi dengan keyakinan ini, mereka tetap dinyatakan musyrik. Dikarenakan tidak beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, dan ternyata kebanyakan orang-orang jadikan sebagai ulama sekarang ini, nah, mereka tidak mengerti tauhid kecuali apa yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikin. Mereka tidak mengerti makna ilahiyah. Allati nafatha kalimatul ikhlas an kulli ma siwa Allah, yang dinafikan oleh kalimatul ikhlas dari setiap selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu makna tauhid. Nah, enggak tahu makna la ilaha illallah. Sebagian mereka hanya memahami la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan selain Allah. Padahal makna ini makna yang kurang sebenarnya. Kalau makna la ilaha illallah tidak ada pencipta selain Allah, niscaya orang-orang musyrikin ketika zaman Nabi SAW, orang-orang kufar Quraisy, mereka akan mengucapkan la ilaha illallah. Kalau maknanya tidak ada yang menciptakan selain Allah. Kenapa? Dikarenakan mereka meyakini yang menciptakan alam raya itu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika makna la ilaha illallah bukan itu, di mana maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang konsekuensinya menjadikan sesembahan itu hanya satu saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kufar Quraisy merasa berat. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan mereka mengatakan aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un 'ujab. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan? Sungguh ini perkara yang aneh. Nah, menurut mereka. Yang jelas, hadis ini dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam bab Al-Khawf Minasyirki, takut dari kesyirikan. Tentunya, nah, hadis ini memberikan faedah kepada kita semuanya supaya kita takut tak terjatuh dari kesyirikan. Kenapa? Dikarenakan Nabi SAW saja sangat mengkhawatirkan kepada para sahabatnya dalam keadaan kuat keimanan mereka, dalam keadaan keilmuan mereka luar biasa. Tapi Rasulullah mengkhawatirkan kepada mereka terjatuh kepada kesyirikan yang kecil. Riya tadi. Apalagi kita yang keimanan kita masih kurang, keilmuan kita juga masih kurang. Hendaknya kita lebih-lebih lagi merasa khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Yang imannya kuat saja, mereka sangat khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Apalagi kita. Hendaklah kita sangat khawatir terhadap diri kita terjatuh kepada kesyirikan. Bahkan Nabi saja kita sebutkan tadi, Nabi Ibrahim, ya, sangat khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Lebih-lebih kita. Ya, maka kita sangat khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Jangan merasa ya, kita sudah lama ngaji tauhid dan terus dalam keadaan mengkaji tauhid, ya. Apalagi merasa tinggal di pondok atau sekitar pondok, ya, tauhid, nah, gak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Jangan merasa demikian. Sebagaimana dari Nabi saja, ya, merasa khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Nah, dan juga para sahabat saja, ya, khawatir terjatuh kepada kesyirikan. Maka lebih-lebih kita. Naklah kita sangat mengkhawatirkan diri kita terjatuh kepada kesyirikan, yang dengan sebab itu kita menjauhi sejauh-jauhnya berbagai macam bentuk kesyirikan-kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Nafthabilah wana. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.